الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين والمسلمات رحمنا ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim bab yang ke-55 babu bayani anna al-jima'a kana fi awwal al-islam la yujibu al-ghusla illa an yanzila illa an yunzila al-mani wa bayanu naskhihi wa bayanu naskhihi wa anna al-ghusla yajibu bil-jima'. Bab pembahasan atau penjelasan bahwa jima berhubungan badan suami istri di awal Islam tidak mewajibkan mandi kecuali kalau keluar mani. Jadi di awal Islam dahulu kalau seandainya suami istri berhubungan badan baru wajib mandi kalau seandainya maninya keluar. Tapi kalau hanya sebatas buan badan tapi maninya tidak keluar, maka di awal Islam dulunya tidak wajib mandi. Dan penjelasan nasakhnya, yakni menasakh atau mengangkat. An-nasakh huwa raful hukum, mengangkat hukum bi khitabin syar'i, ya, hukum yang ada dengan khitab syar'i, bi khitab syar'i amutrahmu amutakhir anhu amutraqi anhu, yaitu mengangkat hukum yang hukum itu dasarnya adalah syar'i oleh hukum dengan khitab syar'i yang datang belakangan, maka terangkatlah hukum yang awal. Ya, bahwasanya mandi itu mewajibkan, bahwasanya jima itu mewajibkan mandi. Kita akan baca hadis-hadis yang berhubungan dengan ini. Kalau seandainya masih ada waktu, kita masuk ke penjelasannya. Kalau tidak, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Yang pertama hadis nomor 775. Haddatsana Yahya ibn Yahya wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujrin qala Yahya ibn Yahya akhbarana wa qala al-akharun haddatsana Isma'il wa huwa ibn Ja'far an Syarikin ya'ni ibn Abi Namir an Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri an abihi qala خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الإتباد فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء من الماء. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia mengatakan aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin ke Quba. Sampai apabila kami berada di Bani Salim, Nabi SAW berhenti di depan pintu Utban. Fasarakha bihi, lalu Nabi memanggilnya. Fakharaja juru izarahu. Dia keluar dengan menarik kainnya, kain sarungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jalna rajul." Kita telah menyebabkan laki-laki ini tergesa-gesa. Yani Boleh jadi dia sedang berhubungan badan dengan istrinya, karena Nabi yang memanggil dia segera ya, keluar memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Faqala Itban, lalu Itban bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula yu'jalu 'an imra'atihi, bagaimana pendapatmu laki-laki yang ya yu'jal, yaitu dia bergegas, yakni belum selesai kebutuhannya dia sudah selesaikan ya dari istrinya, walam yumni, dia tidak mengeluarkan mani. Madza 'alaihi, apa yang harus dia lakukan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Maksudnya sesungguhnya air mandi itu disebabkan oleh air mani. Yani kalau ada air maninya, maka harus ada air mandinya. Kalau tidak ada air maninya, maka tidak ada air mandinya. Ya, dari sini dipahami bahwa kalau seandainya keluar mani, wajib mandi. Kalau tidak, tidak wajib. Ini pada hukum yang pertama, yakni pada awal Islam. Ya, pada awal Islam. Baik, nanti penjelasannya ini akan ada. Hadis ke-776. Hadatsana Harun ibn Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Amr ibn Harith عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن حدثه أن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. Dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, hanya saja air itu, yaitu air mandi itu, minal ma, min di sini bukan ibtida, tapi di sini adalah min menunjukkan tentang sebab, min maknanya sebabiyah, yaitu disebabkan oleh air, yaitu air mani. Kemudian hadis 777, hadatsana Abdullah Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari qala hadatsana Ma'tamar qala hadatsana Abi qala hadatsana Abu al-Ala ibn Shikhir قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis beliau menghapus sebagian hadis yang lain sebagaimana Al-Qur'an menghapus sebagian yang lain. 778, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدث عن هندق عن الشعبة حا وحدث محمد بن مثنى وابن بشار قال حدث محمد بن جعفر قال حدث شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر وقال لعلنا أجعلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت وإذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. Dari hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW melewati seseorang dari Ansar, lalu Nabi mengutus seseorang kepadanya sehingga dia keluar dari rumahnya sementara rambutnya atau kepalanya meneteskan air. Berarti setelah dia mandi, dia cepat-cepat kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "La'allana ajalnak." Mungkin boleh jadi kami menjadikanmu tergesa-gesa. Lalu dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Qala idza ajilta aw aqhatta, jika seandainya engkau tergesa-gesa atau aqhatta, aqhatta yakni gersang. Yakni apabila engkau gersang, yakni tidak mengeluarkan mani. Fala ghusla 'alaik, tidak wajib bagimu mandi. Wa 'alaika wudu, cukup bagimu untuk wudu saja. Qala Bashar, idza 'ujilta wa uqhitta. Baik. Hadis 779. Qala hadatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, qala hadatsana Hammad, qala hadatsana Hisham bin Urwah, ha wa hadatsana Abu Kuray, Muhammad bin Ala wa Nafdullah, qala hadatsana Abu Muawiyah, qala hadatsana Hisham an abihi an Abi Ayyub an Abi an Ubay bin Ka'ab, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصيب امرأته من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. Dari Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang mendatangi istrinya kemudian lemas. Yakni ya ketika dia berhubungan tidak berkelanjutan, ya lemas semangatnya, akhirnya dia tidak melanjutkan. Faqal yaghsilu ma asaba min al-mar'ah, dia bersihkan apa yang menimpanya dari wanita, yakni bersentuhan. Summa yatawadda, lalu dia berwudu wa yusalli, kemudian dia salat. Kemudian hadis berikutnya, ya, ini masih keterangan bahwasanya bagaimana di awal dahulu. Hadis 780, wa haddatsana Muhammad bin Musanna, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Urwah, qala haddatsana Abi an al-Malli an al-Malli yani biqawli al-Malli an al-Malli Abu Ayyub an Ubay bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala fi ar-rajul ya'ti ahlu thumma la yanzil qala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan pada seseorang yang mendatangi istrinya kemudian dia tidak keluar maninya, lalu Nabi mengatakan basuhlah kemaluannya kemudian diberwudu. 781, وحدثنا زهير بن حرب قال وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حاء وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ولفظ له وحدثنا أبي عن جدي عن الحسين ابن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار عثمان بن عفان بوسنة زيد بن خالد الجهني bertanya kepada Utsman bin Affan, apa pendapatmu apabila seseorang berhubungan badan dengan istrinya tapi dia tidak keluar maninya, lalu Utsman mengatakan dia berwudu sebagaimana wudunya untuk salat dan dia basuh kemaluannya. Utsman mengatakan, aku mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis 782, wa hadatsana Abdul Warith bin Abdul Samad qala hadatsana Abi عن جدي عن الحسين عن يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عروة بن الزبير أخبروا أن أبا أيوب أخبروا أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم maksudnya dia mendengar dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Berikutnya, bab yang berikutnya adalah naskhul ba min al ma, penghapusan hukum bahwasanya air mandi disebabkan oleh air mani. Wajibul ghusli idza taqal khitanain. Wajibnya mandi apabila dua khitan, khitan laki-laki, khitan perempuan bertemu. Yang bunyinya wa haddatsani, hadis 783, wa haddatsani Zuhair ibn Harb wa Ayyub al-Ghassan al-Misma'i ha wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar qalu haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah wa Madarun an al-Hasan an Abi Rafi an ibn Abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasul anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma wajahadaha faqad wajaba 'alaihi al-ghusl wa fi hadith Matar wa in lam yunzil qala Zuhair ibn qala Zuhair bainahum baina asy'ubiha al-arba'. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila laki-laki telah duduk di antara syu'abihal arba. Makna dari syu'ab ini ada mengatakan anggota tubuhnya. Kalau seandainya laki-laki sudah duduk di atas anggota tubuh istrinya yang empat. Nanti akan dijelaskan dalam penjelasan. Summa jahada, kemudian dia berjihad, yakni bersungguh-sungguh. Faqad wajaba 'alaihi al-ghuslu, wajiblah dia mandi. Di dalam hadis Matar ya, di sini ada riwayatnya dari Qatadah dan Matar. Dalam riwayat Matar dikatakan wa illam yunzil, walaupun dia tidak mengeluarkan mani, tapi dia sudah bersetubuh dan bersungguh-sungguh ya dalam bersetubuh itu, maka wajib dia mandi. Hadis 784, hadatsana Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah wala hadatsana Muhammad ibn Abi Adi ha wa hadatsana Muhammad ibn Musanna wala hadatsani Wahab ibn Jarir kilahuma an Syu'bah an Qatadah بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم جاء اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. Pada sanad ini hampir mirip, cuma perbedaannya ثم اجتهد, bersungguh-sungguh juga maknanya, tapi tidak disebutkan di situ kemudian tidak mengeluarkan mani. Hadis 785, hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala hadatsana Hisham bin Hassan wala hadatsana Muhammad bin Ila an Abi Burdah an Abi Musa Asy'ariha wa hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Abdul A'la wa hadha hadithu wa hadatsana Hisham an Ubayd ibn Hilal qala wala a'lamu illa an Abi Burdah عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أمه يا أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأن استحييك وإني أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك وإنما أنا أمك قلت وما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعب الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. Dengan sanadnya kepada Abi Musa, sekelompok dari Muhajirin dan Ansar berbeda pendapat tentang masalah mandi wajib ini. Orang Ansar mengatakan tidak wajib mandi kecuali disebabkan oleh memancutnya, mencurat, ya, atau minal ma, disebabkan oleh air, yakni air mani. Muhajirun dia mengatakan malahan apabila sudah bercampur wajib mandi. Jadi terjadi perbedaan. Ansar mengatakan kalau ada airnya mandi. Kalau Muhajirin tidak, cukup dengan berjima sudah wajib mandi. Lalu Abu Musa dia mengatakan aku akan memberikan kepuasan kepada kalian. Ya, jawaban yang tepat. Lalu aku bangkit minta izin kepada Aisyah. Lalu diberikan izin kepadaku. Lalu aku berkata, wahai ummah, wahai ibu, ya, atau wahai ummu mukminin, ibu orang-orang mukmin. Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu akan sesuatu. Dan sesungguhnya aku malu kepadamu. Lalu Aisyah mengatakan, jangan engkau malu untuk bertanya kepadaku apa yang engkau ingin tanyakan, ya, sesuatu kepada ibumu yang melahirkan, ya, sebagaimana tidak malu kepada ibumu yang melahirkan, begitu juga tanya kepadaku jangan malu, sesungguhnya aku ini adalah ibumu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, bahwasanya istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu bagi orang mukmin. Lalu dia tanya, "Qultu fama yujibul ghusl?" Apa yang mewajibkan mandi? Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, "Alal khabiri saqatta." Di atas orang yang berpengalaman engkau jatuh. Maksudnya engkau telah tepat menanyakannya kepadaku. Ya, engkau telah tepat bertanya kepada ahlinya begitu. Ya, karena dia bertanya kepada Aisyah untuk masalah-masalah yang apalagi sangat privasi, itu istri-istri Nabi yang lebih paham. Ya. Lalu Aisyah mengatakan, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl." Jika seandainya dia telah berdiri duduk di antara anggota tubuhnya yang empat, lalu khitan telah menyentuh khitan, ya, khitan laki-laki telah menyentuh khitan perempuan. Di sini juga bisa kita pahami bahwa disyariatkan laki-laki dan perempuan itu berkhitan. Ya, khitan maksudnya tempat yang dipotong, ya, yang dikhitan itu. Faqat wajabal ghusl, maka wajib untuk mandi. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis 786, hadatsana Harun ibnu Ma'ruf wa Harun ibnu Sa'id al-Aili qala hadatsana ibnu Wahab قال أخبرني عياض ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثُمَّ نَغْتَسِلْ. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi SAW, dia mengatakan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, kemudian melemas, ya, tidak lanjut, tidak sampai keluar mani. Hal alaihi man ghuslu, apakah keduanya wajib mandi? Wa Aisyatu jalisatun, Aisyah duduk di samping Nabi waktu dalam majlis tadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, inni af'alu dhalik, ana wa hadhihi. Kata Nabi, sungguh aku telah melakukan hal itu, aku dan ini, ditunjuknya istrinya. Thumma naghtasil, kemudian kami mandi. Yani kalau seandainya sudah berhubungan badan, walaupun tidak dilanjutkan, boleh jadi ya apa namanya, semangatnya pada saat itu lemas, kemudian tidak berkelanjutan sampai klimaks, maka sampai tidak sampai keluar mani, maka tetap mandi. Ya, ini beberapa hadis yang telah kita pelajari, dan insyaallah besok pagi insyaallah kita lanjutkan dengan syarahnya. Nah, subhanallah, syarah ini saya melihat ulama, cara berpikirnya ulama itu sangat jauh sekali. Ya, seakan-akan dia bercerita tentang kondisi saat ini. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas insyaallah taala. Kita cukup di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.